Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, dan masih kita membahas seputar hadis yang ketujuh, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala beliau mempraktekkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza thumma shalla raka'atain la yuhaddithu fihima nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia melakukan sholat dua rakaat, la yuhadditsu fihima nafsah, kemudian dia tidak membicarakan masalah dunia, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan telah kita sebutkan waribul hadis dari hadis ini, lafad-lafad asing yang ada pada hadis ini, begitu juga makna global, makna secara umum dari hadis ini. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh asyarah di sini, ikhtilaful ulama. Para ulama telah berselisih. Zahaba al-a'immatu Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i wa Sufyan wa dhuruhum ila anna al-istinsaqah mustahabbun fil wudu'i la wajibun. Telah berselisih para ulama, dan sebagian para ulama dari kalangan Naam, atau sebagian dari kalangan para ulama dari Abu Hanifah dan al-Imam Malik rahimahullah, begitu juga al-Imam Syafi'i, al-Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Uyainah, dan selain daripada mereka, mereka menyebutkan bahwasannya al-istinsaq, memasukkan air ke dalam hidung, mustahabun fil wudu, hukumnya adalah mustahab, hukumnya sunnah, la wajibun, tidak diwajibkan. Ini pendapat sebagian para ulama. Kemudian kata syarih di sini, wal mashhuru indal Imam Ahmad al-wujub. Dan yang masyhur menurut pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Nanti akan disebutkan oleh asyarah yang mana yang kuat dari kedua pendapat ini. Jadi secara umum tentang hukum memasukkan air ke dalam hidung ini berselisih para ulama, apakah ini sekedar sunnah atau sampai wajib. Kemudian fala yasihhu al-wudu'u bidunihi wa huwa madhhabu Ibni Abi Lailah wa Ishaq wa ghairihim. Kemudian maka tidak sah ya wudu itu tanpa memasukkan air ke dalam hidung, dan ini pula madhabnya, pendapatnya al-Imam Ibni Abi Lailah, begitu juga Ishaq dan selain daripada mereka. Istadalla al-awwalun ala qawlihim bihadithi ashrun min sunanil mursalin wa minha al-istinsaqu wa sunna ghairul wajib. Dan yang pertama, yaitu sebagian para ulama yang berpendapat bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu tidak wajib, di antara hujjah mereka adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, ashrun min sunanil mursalin, ada 10 perkara termasuk sunnah-sunnah para rasul. Dalam riwayat yang lain disebutkan khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah, dan makna fitrah di sini adalah al-Islam, sunnah-sunnah Islam. Yang disebutkan dalam hadis tersebut wa minha al-istinsaq, di antara sunnah-sunnah para rasul yaitu memasukkan air ke dalam hidung, dan kata mereka wa sunnah ghairul wajib. Maka sunnah pada hadis ini ia menunjukkan bukan wajib, ya, hadis yang naam disebutkan ini hadis yang panjang, ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, kita sebutkan sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, 5 perkara, atau dalam riwayat yang lain ashrun min sunanil mursalin, 10 perkara yang termasuk sunnah-sunnah para rasul. Yang pertama adalah qasus syarib, ya, qasus syarib, mencukur kumis. Kemudian wa i'fa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Kemudian wasiwak, membersihkan gigi. Wastinsyakul ma', kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassu al-athfar, dan memotong kuku. Kemudian wa ghuslul barajim, menyelah-nyelah jari-jemari. Wa nadhul ibti, kemudian sunnah-sunnah fitrah berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Wa hakul anah, dan mencukur bulu kemaluan. Kemudian sunnah fitrahnya berikutnya adalah wantiqasul ma', sederhana di dalam menggunakan air, maksudnya adalah al-istinja, bersuci, ya, takala selesai buang hajat. Dan yang tersebut adalah al-magmadah, yaitu berkumur-kumur. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asrun min sunanil mursalin, ya, 10 perkara termasuk sunnah-sunnah para rasul. Dan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah al-istinsaq, memasukkan air ke dalam hidung. Dan bahasa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah sunnah. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah. Ya, nanti akan dibantah atau diluruskan oleh sebagian para ulama yang mewajibkan, ya, bahwasannya tidak benar atau kurang tepat. Ya, kalau sunnah di sini maknanya sunnah secara ilmu fikih. Ya. Dan di dalam hadis ini, ya, tidak semua hukumnya sunnah. Ya, ada juga yang wajib, seperti i'fa'ul lihyah. Nah, membanjangkan jenggot. Ya, para ulama menyebutkan, nah, bahwasannya memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot itu termasuk sunnah Rasul dan hukumnya adalah wajib. Ya, dan hukumnya adalah wajib. Kemudian wastadalla al-mawjibun, dan para ulama yang berpendapat bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu wajib, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala fahsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wal anfu minal wajhi, dan kata mereka, ya, hidung itu termasuk wajah. Wabil ahadithi al-kathirati as-sahihah min sifati fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik. Sisi yang kedua, ya, kenapa memasukkan air ke dalam hidung itu wajib, bukan sunnah. Yang pertama telah kita sebutkan ya, bahwasannya hidung itu termasuk wajah. Ya, hidung termasuk wajah, sebagaimana mulut juga termasuk wajah. Maka oleh sebab itu, tak kala seorang diperintahkan fahsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maksudnya adalah termasuk pula hidung, ya, wajib pula untuk kita masukkan air ke dalamnya kemudian kita keluarkan. Ini sisi pertama. Ya, kenapa memasukkan air ke dalam hidung itu wajib? Sisi yang kedua, kenapa memasukkan air ke dalam hidung itu wajib menurut pendapat sebagian para ulama seperti Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibn Abi Laylah wa Ishaq dan selain daripada mereka, yaitu dengan hadis-hadis yang sahih, ya, yang datang menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terutama hadis yang disebutkan dalam bab ini, ya, bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangan beliau, kedua telapak tangan beliau, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu mengeluarkannya. Baru setelah itu beliau membasuh wajah beliau. Nah, jadi ya, banyak hadis yang datang menjelaskan bahwasannya dakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, sebelum membasuh wajah, ya, beliau memasukkan air terlebih dahulu ke hidung beliau sambil berkumur-kumur. Ini sisi yang kedua. Kemudian wa amrihi bidzalik, ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seorang memasukkan air ke dalam hidung, dan hukum asal perintah itu adalah wajib sampai datang dalil yang memalingkannya, apakah menjadi sunnah. Ya, dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Ya, bahkan ada hadis khusus masalah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsaq ma lam takun shaiman." Bersungguh-sungguhlah engkau memasukkan air ke dalam hidung, "Ma lam takun shaiman," selama engkau tidak dalam keadaan berpuasa. Ya, dikuatkan pula dengan hadis ini. Ya. Nah, maka yang kuat nanti akan disebutkan oleh mu'alif, ya, bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib, ya, itu hukumnya wajib dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Kemudian wa ajabu an dalili ghairil maujibin bi anna al murada bi sunnati fil hadisi tariqah li anna tasmiyata sunnati li ghairil wajib istilahun minal fuqaha il mutaakhirin. Kemudian para ulama, ya, membantah, nah, tentang sebagian para ulama yang tidak mewajibkan memasukkan air ke dalam hidung, di mana mereka mengatakan bahwasannya hukumnya sunnah sebagaimana hadis yang disebutkan asrun min sunanil mursalin. Kemudian kata mereka, ya, dari sini diambil pendapat, diambil kesimpulan bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung itu tidak wajib. Maka dibantah oleh para ulama yang mewajibkan memasukkan air ke dalam hidung, mereka mengatakan istilahun minal fuqaha'i al-mutaakhirin. Itu adalah istilah, ya, yang diungkapkan oleh ahli fikih, na'am, yang belakangan. Ya, ini sekedar istilah, ya, yang diungkapkan oleh, na'am, dari para ulama mutaakhirin. Walihada warada fi kathirin minal ahadith asrun minal fitrah. Maka oleh sebab itu banyak, ya, yang datang dari hadis itu lafadnya asrun minal fitrah, bukan asrun min sunanil mursalin. Jadi lafad asrun min sunanil mursalin, ya, 10 perkara dari sunnah-sunnah para rasul, lafad ini, sunnanil mursalin, ini adalah ungkapan para ulama mutaakhirin. Ya, para ulama mutaakhirin. Yang benar, penulisan hadisnya, lafad hadisnya adalah asrun minal fitrah, 10 perkara dari perkara fitrah, bukan 10 perkara dari sunnah-sunnah para rasul. Ya, jadi yang benar hadis yang datang itu dengan lafaz asrun minal fitrah, 10 perkara termasuk fitrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah. Dan maksud yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah ayat Islam. Ya, 5 perkara atau 10 perkara. Ya, 5 perkara bukanlah menunjukkan pembatasan, karena di sana ada sunnah-sunnah fitrah yang lain sampai dengan 10 sunnah fitrah. Nah, yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah ayat al-Islam. Ya, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Ya, di atas Islam. Karena setiap anak yang lahir di muka bumi ini, apakah dia lahir dari rahim seorang muslimah atau dari seorang perempuan kafirah, ya, hukum asalnya sebelum dia baligh, ya, dia di atas Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini di atas fitrah. Ya, apakah dia berasal dari seorang perempuan muslimah, ya, atau dari seorang perempuan kafirah. Ya, hukum asalnya dia di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunajjisanihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Majusi atau menjadi seorang Nasrani atau mungkin menjadi seorang yang menyembah berhala, menyembah patung, atau mungkin menjadi seorang yang menyembah matahari. Jadi hukum asal seorang anak sebelum baligh, ya, itu dilahirkan di atas Islam. Ya, maka orang tuanya lah yang merubahnya nanti. Ya, apakah dia menjadi seorang muslim atau menjadi seorang yang kafir. Intinya makna fitrah di sini adalah al-Islam. 10 perkara termasuk, ya, dari ajaran-ajaran Islam. Jadi ini bantahan yang pertama. Ya. Tidak benar kalau berhujjah bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah, berhujjah dengan lafaz hadis asrun min sunanil mursalin. Ya, kata sunanil mursalin ini ungkapan al-fuqaha al-mutaakhirin. Yang benar dari hadis yang datang itu bukan seperti itu. Ya, lafaznya berbentuk asrun minal fitrah. 10 perkara dari fitrah, dari 6 ajaran-ajaran Islam. Kemudian wala syakka fi sihhatil madhhabi al-akhir li quwwati adillatihi. Kemudian kata syarah di sini, maka tidak diragukan lagi tentang benarnya pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang mewajibkan tentang memasukkan air ke dalam hidung. Ya, li quwwati adillatihi, karena kuatnya dalil. Ya, dari sisi dalil sangat kuat. Ya, dari sisi dalil itu sangat kuat. Ya, bahkan ada hadis khusus masalah ini, wa baligh fil istinsaq malam takun so'iman. Ya, bersegeralah, bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke dalam hidung selama kalian tidak berpuasa. Ya. Kemudian sisi yang kedua yang telah disebutkan oleh syarah di sini, sisi yang kedua bahwasanya hidung itu termasuk wajah dan tidak ada yang bisa membantahnya. Ya, tidak ada yang bisa membantahnya. Hidung itu termasuk bagian dari wajah. Ya. Kemudian wa adami ma yu'ariduha fi amali. Wallahu a'lam. Kemudian sisi berikutnya bantahan terhadap, ya, orang-orang yang atau sebagian para ulama yang berpendapat sunnah memasukkan air, yang kuat, yang sahih, yang aqrab ilal haq, yang dekat dengan dalil adalah bahwasanya hukumnya adalah wajib. Sisi yang ketiga adalah wa adami ma yu'ariduha fi amali. Ya, sisi berikutnya adalah tidak ada pertentangan, ya, ketika mengamalkan perintah ini. Jadi tidak ada pertentangan ketika seorang memasukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu membasuh muka. Ya, mudah. Ya, tidak ada pertentangan, tidak ada sesuatu yang bertolak belakang. Ya, tidak ada sesuatu yang bertolak belakang. Ya. Jadi ini terkait dengan hukum memasukkan air ke dalam hidung. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat sunnah, dan sebagian lagi berpendapat wajib. Dan yang kuat wallahu ta'ala alam bisawab, dengan sisi-sisi yang telah kita sebutkan, dengan hujah-hujah yang telah kita sebutkan, yang kuat adalah pendapatnya sebagian para ulama dari kalangan Al-Hanabilah seperti Al-Imam Ahmad, begitu juga yang lainnya dari Al-Imam Ibn Abi Laylah wa Ishaq dan selain daripada mereka, bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Kemudian kita lanjutkan ke masalah berikutnya yang disebutkan oleh Syahri di sini. Ittafaqul ulama ala wujubi masyir ra'si. Para ulama telah bersepakat, ya, tidak ada khilaf di tengah-tengah mereka, tentang wajibnya mengusap kepala. Ya, tentang wajibnya mengusap kepala. Wattafaqu aidan ala istihbabi masyi jami'ihi. Dan mereka pula bersepakat, ya, tentang disunnahkan, disukai untuk mengusap semua bagian kepala. Nanti akan disebutkan tata caranya, ya, dimulai dari awal tumbuhnya rambut, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, setelah itu dikembalikan lagi ke depan sambil mengusap kedua telinga. Ya. Kemudian di sini ada masalah. Walakin ikhtalafu, ya, dan akan tetapi mereka berselisih. Hal yujzi'u mashu ba'dihi am la budda min mashi kullihi. Apakah sah, ya, seorang hanya mengusap sebagiannya atau harus mengusap semuanya? Ya. Jadi tidak ada persisian di kalangan para ulama bahwasanya mengusap kepala itu hukumnya wajib. Hanya saja yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang praktiknya, tata cara mengusap itu seperti apa. Ya, apakah yang harus diusap itu semua kepala, bagian kepala, atau hanya sedikit saja? Karena ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat yang boleh, ya, sekedar sedikit saja. Dan ini sering kita dapati. Ya. Nah, kemudian kata Syara di sini, fa dhahaba Ats-Tsauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wasy-Syafi'i ila jawazi al-iktisaru ala ba'dihi ala ikhtilafihim fil qadri al-mujzi'u minhu. Maka sebagian para ulama berpendapat, yaitu al-Imam Ats-Tsauri dan juga al-Imam Al-Auza'i dan juga al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan ini masyhur dari pendapatnya Al-Imam Syafi'i, bolehnya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, bolehnya yang mencukupkan mengusap sebagian kepala saja, tidak semua kepala sampai ke bawah. Al-ikhtilafihim fil qadril mujzi'u minhu. Ya. Di atas, ya, perselisihan mereka tentang kadar yang sah. Jadi sebagian para ulama yang berpendapat bolehnya mengusap sebagian rambut saja, ini juga berselisih kembali. Ya, dan ini biasa, ya, perselisihan yang ada di kalangan para ulama itu, terutama masalah fikih, itu biasa. Bahkan yang sudah berselisih, berselisih kembali. Ya, seperti masalah yang lain, ini banyak sekali. Ya, seperti masalah yang telah lalu. Ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya hukum air liur anjing itu najis. Ya, dan apabila anjing menyentuh atau menjilat ke sebuah bejana, wajib bejana tersebut dicuci dengan 7 kali atau 8 kali dalam riwayat yang lain, salah satunya dengan tanah. Nah, sebagian para ulama berpendapat, ya, bahwasannya hukum air liur anjing itu najis. Jadi kalau ada sesuatu yang sesuatu bejana di jilat anjing, wajib dicuci sebanyak 7 kali atau 8 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, sebagian para ulama yang berpendapat bahwasannya air liur anjing itu najis, berselisih kembali pula. Apakah ini khusus bejana saja atau semua yang dijilat anjing? Mereka juga berselisih. Ya, mereka juga berselisih. Apakah ini khusus bejana saja? Karena lafaz hadis yang datang itu hanya bejana. Idza walaga tuhuru ina'i ahadikum idza walagal kalbu. Ya. Naam. Waghsiluhu sab'a marrat ulahu nabiy turab kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi suci bejana kalian apabila ada seekor anjing menjilat bejana tersebut, maka cucilah dengan 7 kali, dalam riwayat yang lain 8 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, sebagian para ulama yang menetapkan bahwasanya air liur anjing itu najis, mereka berselisih kembali. Apakah ini khusus bejana saja? Nah, tidak dengan yang lain. Ya, bagaimana misalnya kalau anjing itu menjilat karpet? Ya, apakah karpetnya juga harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah? Atau mungkin anjing menjilat betis kita misalnya, ada anjing qadarullah melewati kita menjilat betis kita misalnya, ya, apakah kaki kita juga harus dicuci sebanyak 7 atau 8 kali, salah satunya dengan tanah? Nah, ini pula berselisih. Sebagian para ulama menyebutkan dia sama dengan bejana. Ya, diperlakukan juga seperti bejana, apakah itu jubah kita dijilat anjing ataukah kaki kita ataukah karpet masjid misalnya. Sebagian menyebutkan khusus bejana saja, kalau yang lain tidak. Ya, jadi intinya terkadang para ulama sudah berselisih, berselisih kembali. Ini biasa. Ya. Ini biasa, ini masalah fikhiyah. Maka oleh sebab itu wajar kalau misalnya di bawah banyak berselisih juga. Ya, para ulama saja masalah fikih sudah berselisih. Turun ke bawah biasanya lebih banyak perselisihan. Ya. Itu wajar. Maka oleh sebab itu kita harus dewasa. Ya, kita harus dewasa. Ya, kita harus berlapang dada. Kalau misalnya kita banyak mendapati ikhtilafat masalah fikih atau masalah-masalah yang mubah misalnya. Ada ikhwan ini berpendapat bagusnya seperti ini. Ya, kemudian yang ini bagusnya seperti ini. Ya, masing-masing ya punya hujah, masing-masing punya sisi pendalilan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kita harus lapang dada. Ya, kita harus lapang dada. Ya, kita masing-masing menghormati pendapat masing-masing. Tidak saling memaksakan kehendak kita masing-masing. Atau bahkan menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, maka ini tidaklah baik. Ya. Kita contoh para ulama, mereka berselisih masalah fikih ya, tapi tidak sampai mereka ya nam berpisah, saling hajar misalnya. Saling nam tabdi' itu tidak ada. Ya, mereka saling bertemu. Ya, lihatlah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, betapa banyak pendapat antara mereka berdua itu berselisih. Ya. Pendapat Al-Imam Ahmad dengan Al-Imam Syafi'i. Tapi mereka kesehariannya akur, kesehariannya itu sangat dekat. Ya. Antara guru dan murid. Ya, terkadang nama Al-Imam Ahmad ya ziarah kepada Al-Imam Syafi'i, makan di situ, bahkan disebutkan di sebagian riwayat sempat Al-Imam Ahmad menghabisi semua jamuan yang dihidangkan oleh Al-Imam Syafi'i. Sampai-sampai anak Al-Imam Syafi'i heran. Ya, katanya ini ulama besar, tapi kok makannya habis semua. Ya, sampai heran anak Al-Imam Syafi'i. Ya, katanya ini ulama besar, tapi kok makannya lahap, ya, habis. Ya, kemudian ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad, ternyata ya beliau na'am berijtihad bahwasanya makanan yang dihidangkan oleh Imam Syafi'i itu dia yakin kehalalannya. Ya, dia yakin kehalalannya. Oleh sebab itu Imam Ahmad semangat untuk memakannya. Ya, jadi biasa. Ya, perselisihan fikih itu biasa. Lebih-lebih perkara dunia. Ya, lebih-lebih perkara dunia. Ya, yang diperlukan dengan kita itu adalah kedewasaan kita. bagaimana kita dewasa. Ya, dan kadang memang seperti ini. Naam, ketika belajar ya kita masing-masing bisa lapang dada. Tapi yang sulit itu ketika praktek. Ya, yang sulit itu ketika praktek. Ya, kita dihadapkan berselisihan misalnya masalah-masalah mubah, masalah-masalah sunnah. Nah, terkadang tidak siap sebagian kita. Ya, tidak siap atau belum biasa. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Nah, bahwasannya sepakat para ulama, ya, mengusap kepala itu hukumnya wajib. Hanya saja terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka tentang tata caranya. Ya, sebagian berpendapat bahwasannya mengusap wajah itu harus seluruhnya, yaitu dimulai dari awal tumbuhnya rambut, kemudian ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi sambil mengusap ya kedua telinga. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi menyebutkan boleh ya seorang sekedar mengusap sebagian rambut, tidak semuanya. Hanya saja yang berpendapat ya sebagian para ulama yang berpendapat bolehnya mengusap sebagian rambut ini bersisi kembali. Apakah naam kadar wajib ya sebagian rambut yang wajib diusap itu seperti apa? Ini juga bersisi kembali mereka. Wa dhahaba Malikun wa Ahmadu ila wujubi isti'abihi kullihi. Dan Imam Malik dan juga Imam Ahmad berpendapat tentang wajibnya mengusap semua kepala. Dan ini yang paling kuat. Nanti akan disebutkan dalil-dalil yang mendukung pendapat ini. Istadalla al-awwalun ya biqaulihi ta'ala, maka ya sebagian para ulama yang pertama berpendapat, yaitu naam yang berhujjah bahwasannya naam mengusap ya kepala itu hukumnya sunnah, yaitu dengan firman Allah jalla wa ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah naam kepala-kepala kalian. Kemudian kata mereka ala annal ba'a litab'idi ya wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah dengan kepala-kepala kalian. Kata para ulama yang berpendapat bahwasanya mengusap sebagian kepala itu boleh, mereka berpendapat kata bi ru'usikum ya huruf jar di sini, huruf ba di sini maknanya tab'id, maknanya sebagian. Ya. Jadi boleh seorang itu mengusap sebagian kepala-kepala kalian. Jadi mereka menafsirkan firman Allah jalla wa ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah ya dengan kepala-kepala kalian. Ba di sini maknanya tab'id, maknanya sebagian, dan usaplah sebagian kepala kalian. Jadi mereka berpendapat mengusap sebagian itu boleh. Ya, karena mereka menafsirkan huruf ba di sini faedahnya tab'id, maknanya sebagian. Wa bima rawahu Muslim, kemudian ditambah dengan dalil berikutnya kata mereka dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim anil Mughirah dari sahabat Al-Mughirah bil lafdhin dengan lafaz annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berwudu, kemudian beliau mengusap ubun-ubun beliau dan di atas imamah beliau. Ya. Dan di atas imamah beliau. Jadi ini dua dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya boleh mengusap sebagian kepala. Ya. Itu sudah sah. Naam. Kemudian wastadalla al-maujibun limashi kullihi bi ahaditsa katsiratin. Kemudian para ulama yang mewajibkan mengusap semua kepala itu berhujjah dengan dalil-dalil yang sangat banyak, dan ini yang sangat kuat. Ya, dan ini yang sangat kuat. Kulliha tasifu wudu'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil-dalil yang banyak ini semuanya datang yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha hadithul bab. Di antara dalilnya adalah hadith bab ini. Disebutkan dalam hadis ini. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma masaha bi ra'sihi. bahwasanya beliau mengusaf ya kepala beliau, ya seluruh kepala, tidak disebutkan di situ sebagian. Ya, tidak disebutkan sebagian. Nanti akan disebutkan tata cara khusus, ya, yang akan dibawakan oleh mu'alif, ya, semua kepala yang dimaksudkan. Kemudian wa minha, dalil yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mengusap semua kepala itu wajib. Dalil berikutnya adalah marwahu al-jama'ah, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi, beberapa ulama, bahwasanya masaha ra'sahu biyadih fa aqbala bihima wa adbarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Ya. Fa aqbala bihima wa adbarah. Ya, beliau mulai dari depan kemudian ke belakang. Ya. Bada'a bi muqaddimi ra'sihi. Beliau mulai dari awal tumbuhnya rambut atau awal atas kepala. Naam, tsumma dhahaba bihima ila faqahu. Kemudian beliau kembalikan, kemudian beliau ya teruskan atau bawa tangan, kedua tangan beliau ke arah tengkuk. Ya, ke arah tengkuk. Tsumma raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan usapan tersebut ke tempat awal beliau, ke tempat awal beliau mengusap kepala. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan beliau juga yang mengusap bersamaan dengan itu kedua telinga. Jadi dalil yang jelas ya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Ya, dan seluruhnya dalil-dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang mewajibkan mengusap semua kepala, yaitu Al-Imam Malik, juga Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, itu dalil yang membicarakan tentang tata cara khusus mengusap kepala. Ya, dimulai dari awal kepala, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan kembali, kemudian setelah itu mengusap kedua telinga. Ya, jadi ini ya dalil yang jelas ya tentang tata cara mengusap kedua kepala. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwasanya mengusap kepala semuanya itu hukumnya wajib. Ya, tidak sah mengusap hanya sebagian saja. Kemudian wa ajabu an adillatil mujizin limashi ba'dihi. Dan mereka menjawab ya tentang dalil-dalil para ulama yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Ya. Mereka bantah, mereka luruskan. Dan ini biasa di tengah para ulama saling meluruskan, ya. Ini biasa. Naam. Bi annal ba, bahwasanya huruf ba yang mereka sebutkan ya dalam firman Allah jalla wa ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah dengan kepala-kepala kalian sebagaimana kita sebutkan. Ya, sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya bolehnya mengusap sebagian kepala, mereka memberikan faedah menafsirkan bi ru'usikum, ba di sini ba maknanya tab'id, sebagian kepala kalian. Nah, maka dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwasannya mengusap semua kepala itu wajib. Mereka mengatakan bi annal ba lam tarid fil lughati li tab'id. Ya. Bahwasannya huruf ba, huruf jar ba itu tidak ada di dalam bahasa Arab maknanya tab'id. Yang ada itu min. Ya, min itu banyak maknanya. Ya, kadang maknanya al-bayan yang menjelaskan. Terkadang juga min itu maknanya zaidah. Terkadang juga min ya, maknanya tab'id. Jadi kata para ulama yang mewajibkan mengusap semua kepala, tidak benar kalau dalam firman Allah jalla wa ala wamsahu bi ru'usikum ba di situ maknanya tab'id. Ini secara kaidah bahasa Arab itu enggak ada makna ba itu maknanya sebagian. Wa innama ma'naha fil aya al-ilsaqu. Dan makna yang benar tentang ba di situ pada ayat tersebut maknanya adalah al-ilsaq, ya, menempelkan. Ai al-siku al-mashah bi ru'usikum wal ilsaqu huwa al-ma'na al-haqiqi lil ba. Yaitu tempelkanlah kedua tangan kalian ketika mengusap di atas kepala kalian. Ya, maka al-ilsaq ini makna yang benar tentang ba itu. Jadi bukan maknanya tabait. Ini sisi pertama. Kemudian waqad su'ila naftawih wa ibnu darid an makna tabait fil ba falam ya'rifahu. Kemudian mereka menukilkan telah ditanya. Ya, Naftawih ibnu darid ini ahli bahasa, ahli lugah, ahli nahwu. Ya, telah ditanya Naftawih, begitu juga ibnu darid tentang makna tabait, ya, fil ba yang ada pada huruf jar ba. Mereka berdua tidak mengetahuinya. Ya, mereka berdua tidak mengetahuinya. Wa qala ibnu burhan, dan berkata ibnu burhan, man za'ama annal ba'a li tab'idi faqad ja'a an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunahu. Kata ibnu burhan, barang siapa yang menyangka, ya, yang berpikir bahwasanya ba itu na'am memiliki makna tab'id, makna sebagian, maka sungguh dia telah mendatangkan, ya, dari orang Arab, ya, yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, jadi intinya makna ba untuk tab'id itu tidak ada, tidak benar di dalam bahasa Arab. Ini bantahan pertama. Ya. Nah, qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lam yasihha fi haditsin wahid annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan tidak benar pada satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala beliau sama sekali. Jadi dibantah juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ya. Yang benar itu, ya, yang datang hadis-hadis yang ada padanya dan banyak hadis yang menyebutkannya sebagaimana yang dibawakan oleh syarih di sini, yang benar tata cara mengusap kepala yang diusap adalah seluruhnya, dimulai dari, ya, awal kepala, kemudian sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi bersamaan dengan itu mengusap kedua telinga. Jadi ini pendapat yang kuat, ya, tentang tata cara mengusap kepala. Kemudian kita lanjutkan ma yu'khadhu minal hadis. Ya, selesai permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh syarah di sini. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, hadis Humran Maula Utsman tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berwudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat dan tidak membicarakan masalah dunia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma yukhadu minal hadis, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, masru'iyatu ghusli al-jadain salasan qabla idkhalihima fi ma'il wudu'i inda tawaddu'i. Faedah hadis yang pertama adalah disyariatkannya membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke tempat air wudu ketika berwudu. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ya, tentang hukumnya, apakah ini wajib atau sunnah? Ya, apakah ini wajib atau sunnah? Dan mereka juga berselisih, apakah mencuci kedua tangan itu hanya khusus bangun dari tidur saja atau semuanya? Ya, ini telah kita bahas. Sebagian para ulama, ya, berpendapat bahwasannya yang mencuci kedua tangan itu diperintahkan hanya bagi seorang yang bangun tidur malam. Ada juga yang menyebutkan semua tidur. Ya, Allahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas, na'am, ini disunnahkan, ya, atau disyariatkan. Hanya saja bersisi di kalangan para ulama tentang hukumnya, ya, apakah wajib atau sunnah. Kemudian yang kedua, atayamunu fi tanawuli ma'il wudu li ghuslil a'dha'i. Yang kedua adalah menggunakan bagian kanan ketika mengambil air wudu untuk membasuh anggota wudu, ya. Dan ini hukumnya sunnah, ya. Mendahulukan atau mengambil sesuatu, ya, ketika berwudu menggunakan tangan kanan begitu juga membasuh bagian kanan, ini hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ihtiram atau muhtaram yang baik, beliau mendahulukan bagian kanan. Seperti yang disebutkan oleh istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyebutkan di antara sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kullih. Kata istri beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyukai untuk mendahulukan bagian kanan ketika beliau memakai sepatu atau sendal. Ya, kita disunnahkan untuk mendahulukan bagian kanan. Begitu juga ketika menyisir rambut, ya, wa tuhurihi ketika bersuci, wa fi sya'ni kullih, dan semua keadaan. Dan disebutkan, ya, illah yang disebutkan oleh para ulama, ya, segala sesuatu yang sifatnya baik maka dahulukan bagian kanan, masuk masjid sifatnya baik, ya, menerima pemberian, bersalaman, ya, semuanya sifatnya baik, jadi dahulukan bagian kanan. Kalau sesuatu itu sifatnya kotor, misalnya beristinja, istijmar, membersihkan kotoran, maka menggunakan tangan kiri. Ya, sifat yang tidak baik atau perkara-perkara yang tidak baik itu digunakan bagian kiri. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'inillahi azza wa jal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.